Ratu bahagia, ya. Jangan lupa bahagia, ya. Ada Ramayana, tentu ada SNP Indonesia. Devi Aldiva, Ju Palapa. Thank you. Luar biasa. Mbak Devi? Ya. Boleh saya menyingkat waktu? Oke. Ini ada tamu undangan kehormatan jauh-jauh dari kota hujan Bogor. Oh, dari ya. Bogor. Nah, sekaligus ini minta lagu, tapi lagunya ini bertemakan ada sejarahnya. Oh ya. Jandaku. Jandaku. Yang punya jandaku atau dudaku? Hah, monggo.